Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Barakallah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin rene neh. Ketemu kalau sedulur Mas aja meiko Mas tulung sound system enggak usah diiko banter nene biyen sowan gone Pak Haji Soekarno saiki Pak Sukawi nah sok ben gone sapa neh ya Pak Soekarno Pak Sukawi terus gone Pak Ratno apa sapa kono iki rencana awake dhewe iki engko ngampe isu gak oleh mulih gak entuk Mas. Kowe karo Pak Sukawi ya ora leh mulih bar toprak. Matur nuwun Pak Sukawi. Kon nyapu latar iki karo kon. Di tekak kadadoh iki meng gendeng apa ngene iki? Walang kekek. Heh? Walang kekek. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata? Turun ke hati po iso kowe tuwek goblok ya iso malang kekek modele Joko saiki yen pacaran nok kandang sapi ora ngertian si patroli bareng digetak katoke keri po iso kowe ra iso awan-awan udan gerimis tembok kempel tambelen boto tadi perawan poso nyenen kemis benti lamar betoro kolo ngeruak udelmu ya apa enak otak otak-otak kunine tekek telo garing jarane gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge petah melek. Ayo, petah melek to wong luyur bengi. Tuku bakwan ning Surabaya, ndok gemak kok bunder-bunder enek prawan dipepet Joko bareng kroso pena kok kiyer-kiyer wah iso kowe ya iso kok tunak kan medyun kroso pena mau medun tunak ya itun kroso pena ragel medun sandal capek dudu bakia panggonane nyelempit rasane enak apa kuwi wong ngempet jenang jenang kok dikempit kuwi enak jenang mung sitok kok dimanjak menyang batu mampir neng dampit ketoke mlebu jebul dikempit apa kuwi wong ngempet buku lho tak sekolah iki lho ketoprakan bengi iki gayeng tenan sing nonton sak menuh kae umum tenan iki aku lagi teko dalane saya nemen ya nanggone Pak Karno ke Pak Inggi ke cedak bareng ki mau malah mlebu-mlebu kaya kaya obat nyamuk wis mubeng-mubeng mulek dulur-dulur kene pengen petok awakmu kirun ke delengen diwedhaki sithik ketok lho ngono bareng kowe diwedhaki kandel malah kaya ndut wedakmu ku lho apa sponsor TV lho jane bedak pon wajah hitam jadi putih bedak pon lah kok gak putih? Iki rapon iki. Apa? Kliwon. Apa enek wedak ngolah ngalih Sandirana. Lah kowe nek pomo ki mung walang kekek ngene iki ya kenek lho nek slendro nggo ngene. Nami kula niki Kirun, omah kula saking Madiun. Timbali Pak Sukawi matur nuwun. Insyaallah rezekine meningkat sak ben taun. Po iso kowe. Ya iso. Nami kula Sandirana asli awakku lemu kakean gizi aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul dicandak terus dimii tuwek kaya ngono ki mik banyu akoa banyu kendi tuwekmu kaya ngono kok mik mik apa mangkok semang-semang kudu takok plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok aja ndodok bu aja ndodok mengko yen ndodok dileboni kodok dituwapuki karo ibu-ibu awake lemu ae iso lungguh mbulungan ki mesti nyampingan roke landung lah mbok dheku wong lemu roke cekak nonton ning alun-alun ngene lek karo roh ngene ngapa mbok dileboni kodok pacarmu anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngale ora cocok blas yo kowe nek eng ki yo eng nek o ki yo o pacarmu anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh terus ngalor karo medenteng ora cocok blas wong nek wong goblok ya kowe kuwi kok goblok piye gendeng ora ngerti gamelan ora roh noprak sikile ra iso apa enek noprak sikile ndut tok nek ra kowe kuwi aku barko sawah barko sawah kae ya beda karo aku apa aku ki luar dikongkon ning kene karo Pak Inggi ngopo Mas karo Pak Inggi Soekarno kon gaweke ilmu ya tak nular ke piye nandur pelem peleme ora kecut lagi Kirun ahline carane piye wong Probolinggo kayak nek pelem lagi wangi ora kecut blas carane gampang toh pelem sing paling kecut seteken karo pelem paling kecut mau tandur lewah iso lagi jenenge saudara nih pelem mana lagi Kirun kowe mau mudeng pelem kuwi pelem alah kok aku ki apa gula terus tela terus tak stek gedang klopo tela gedang mau stek heeh dadi apa kolak apa dadi apa kolak tapung ke lambemu kuwi yo dadi kolak iki jenlo aku ki lho telo menyok kuwi kene ngarane apa to yo menyok pepuhung kuwi aku iso gawe wong kene nek gawe tape pirang dina seminggu. Seminggu aku gawe tape sewengi langsung dadi kaya iso lho ilmune paling gak 5 dina ah kesuwen sewengi langsung legi. Lah carane piye? Ya telo, menyok, puhung kuwi. Setu kliwon kae bar didang ragen ana, minggune legi goblok. Ora ilmu. Nek iki ya tenan ya apik tenan iki. Ora ilmu, nek aku duwe ilmu. Setu kliwon kae telo ragen ana, minggune legi ngono. Seto. Telo setu kliwon ragen ana, minggune legi. Iya no barso kliwon ya minggu lagi lah telone iki lho nyapa ngurusi telo ndagel penak kok telo dadi pelawak penak udah ngurusi telo goblok men kowe ngono wong ki nduwe ilmu ngono sing penting ilmu kowe apa nduwe ilmu apa wong ora tau tenan aku nek perkara sawah barang ngene kaya gablek-gablek kok sawah duwe sak ekar no iki lho lho kowe warisi mertua sadurunge padi ora mertua iki aku jane diwarisi. Kowe padu marah tua perkarane apa? Perkarane aku kan ngingu pitik. Kowe ternak ayam, ternak ayam. Ternak pitik. Sukses ta? Sukses jane. Lah terus? Ya marah tua kok ternak garangan. Pitikku yo entek dipangan garangan. Lah kowe ora gelem ternak kirik. Dadi penyatek garangane marah tuamu. Aku anyel, aku ndi sawah sak hektar, Mas. Mbok tanduri apa, Mas? Are tak tanduri pari bojoku ra entuk. Tanduri pari bojomu ra entuk sebabe. Mergo nek anu rabuke iso kalau masane larang. Rabuk larang angel golekane. Gabah didol. Sok-sok regane medun. Oh. Karo bojoku kon nanduri kentang gak tanduri pari, tanduri kentang. Sebabe apa? Aku yo ngono. Kok ditanduri kentang apa to dhek sebabe? Ini lho Mas, nek ditanduri kentang, samongso-mongso katokmu suwe kentangmu metu, lah kuwi kan iso anu di. Yo apa to Mas? Omonganmu iki balenono. Aku ki ndek sawah saiktar, ditak tanduri pari ra entuk. Ra entuk. Mergo kala masane dipangan nomo rabuke larang, kala masane nek panenan regane gabah medun. Terus tanduri apa? Kok karo bojoku kok nanduri kentang. Lah aku ya takon to, kok ditanduri kentang ki apa to dik sebabe? Ngene lho Mas, nek ditanduri kentang, sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu, lah kuwi kan kuwi omonganmu gak kleru to kuwi. Kira-kira ki ngene lho. Piye to kowe kok katokmu suwek kentangmu metu kuwi piye? Lah iya karep bojoku ngene lho Mas. Ngapa to Dik kok gak ditanduri pari tanduri kentang? Sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Kleru kuwi. Sak mongso-mongso katokmu suwek panenane kentang metu didol nggo tuku katok ngono lho. Oh, lah iya karep kuwi ya ngono. Karep ngono nyapa katokmu suwek kentangmu metu? Kentang rambut jaji kok dipamerke. Ya kentang ireng. Wong kowe karo kentang larang kentang kok. Ya ora ya larang aku. Ya larang kentang. Kok iso larang kentang? Kentang ke ya panenan kok Tegal didol dipikul, ya. Didukne dinyang wong tuku wong. Lah kowe dipikul, sapa tuku batang? Oh iya. Mula wong urip ki sadar ngono kok sekathokmu suwek kentangmu metu. Iya. Apa ya enek wong ngomong kok ngomong ki nganggo titik koma. Ora kok ngomong katok musuwek kentang metu. Mula dadi wong wis biasa ngono ae gayamu. Agak sukses saiki anake kok nyeluk papah. Iya no ben kemajuan no Mas saiki. Papah kaya munyuk. Penemu yo katokan. Angge modern ning Jakarta rong dino ae mulih anake kok nyeluk papah. Kok nyeluk buke mamah. Mamah iya lho Pak. Kaya yung apa lek apa bu apa mbok ngene malah apik. Mamah majuan to. Aku mara nang omahmu. Lek anake Sandrana nggih Bakirun. Pakmu nang ndi? Papah to. Pancen ngono. Papah duduk mbili. Apa enek papah kok duduk mbili. Jerku bermaju. Lah mbokmu nang ndi? Mamah to, Om. Mamah lagi matun. Mama kok matun. Yo ben to pancen ben ketok. Wong ki mbok kaya wong kene iki lugu-lugu syukur. Bahasa Indonesia ra godake bahasa Indonesia. Wong kowe iki bedakne saya karo aku ora iso lho. Yo iso no. Saya ki aku ya aku ngono. Heh. Wong nek ora tau sinau. Lah ki bedane apa saya karo aku? Saya karo aku ki enek bedane. Saya ki anake bapak karo ibu. Lan aku, mbuh, lha kowe anake sapa? Lho. Bocah kok tekon kuwi pancen anake sapa? Wong kok bodho malu. Saya apa bedane saya karo aku? Lah iya, nek saya ki anake bapak karo ibu. Nek aku? Mbah. Kowe iki anake sapa mau tekone kancamu lho. Lha aku iki anake sapa to ya? Ora kok perkara anake saya karo aku mau lho. Bedane iki enek. Lah iya, apa bedane saya karo aku? Nek saya anake bapak karo ibu. Lah nek aku? Lah kowe iki lho anake sapa kok mau tekone aku iki lho. Lho aku iki anake sapa to ya? Masa getuwek ku sakmene kok ora ana sing mulane aja goblok-goblok sak saiki iki pinter-pinter gayane. Wonge modern kena dolanan HP ra gablek pulsa. Apa kuwi? Lho ben HP-mu mereke apa? Samsung. Lho ado lho. Rene, rene. HP-mu mereke apa? Samsung. Apa enek? HP kok mereke Samsung? Enek. Kartune anu Merpati. Lho. Simpati goblok. Lenggurku tak iseni Merpati ya iso. Samsung kok iso Merpati. Gayane SMS-an aku saiki sedih karo bojoku. Ngapa? Denge SMS saiki gaene anu apa ki disingkat. Nah, piye Mas? MS KMN. Oh, iki kese. Mas kemana? Oh. Ya tak balesi. MS di PT. Aku di Pati. KRSP KRP karo sapa? KRSD RNN. Karo Sandi Rono. Iya iya iya terus. DTGP SP ditanggap sapa? Tak jawab DTP SKW. Ditanggap Pak Sukawi. Lah kok cek balesi neh? JLK DIT. JLK njaluk duwite. Ya tak jawab. MTM aku yo. Lah MTM ya. Matamu aku yo ngono. Lah kok SMS padune njaluk duit ae opo kowe? Nemen-nemen kuwi bojomu. Nemen-nemen wong ki sing pinter ki penting kowe goblok. Loh. Yo pinter no wong ki aja kalah karo banyu. Kok kalah karo banyu? Iya kok banyu sekolah kok wong ra sekolah ki yo gengsi to. Opo enek banyu kok sekolah? Lho. Banyu ki nek diadhe ember seember diadhe gelas segelas nek diadhe sekolah sekolah lah iya banyu sekolah kok anakmu ra sekolah ngono aku awor kowe malah pekok ta sekolah ya bener lah iya ha wong saiki ilmune modern kok Mas tak sampean-sampean iki tamatane apa kok sumbar lho aku ora umuk masa pelawak SMP SMU SMU pamer SMP pamer SMU pamer lah kowe apa SD SD kok bengok banter ini SMP ini berang tahun? SMP telung tahun SMA? Telung tahun dan SD itu? 6 tahun 6 ngaruh telung ini akan di? Akan 6 lu sih 6 merah sombong, si telung sombong sekolah kok dihitung itu pak ya? Kok dihitung suwine lu pak ya enak? Iya tau pak ya lagi suwine masa itu orang itu kudu berilmu kok Mas berpikir secara lo ngono lu sampai ini karena aku ya tak pangan lo sekarang kan kok modelnya komputer ya. Matematika modelnya komputer apa-apa komputer lho sampe tak takoni model matematika komputer ra iso kalah karo aku lho wong iki aja pamer ilmu lho tenan Mas lho. Silakan arek ngetes jajal 75,5 kali 85,5 bolong ah kesuwen 125,5 kali 225,5 Wah. 75,5 kali 85,5. Ya mikir sik kok cepet-cepetan komputer mikir. Lah kowe kok iso cepet? Ya iso. 2000 per 200 4 juta. Rongewu ping 200 4 juta. 3000 ping 29. 2 miliar. 5 ping 5. Sekat 5 cah cilik iroh 5 ping 5 ki selawe terserah selawe yo ping sekat 5 yo ping 5 ping 5 kuwi selawe terserah sekat 5 ora apa-apa selawe ora apa-apa pokoke cepet komputer ki salah ora apa-apa sing penting cepet ngono ning nek 5 ping 5 ki selawe yo terserah selawe yo ping sekat 5 yo ping sing penting cepet to komputer ki kudu cepet to salah ora apa-apa aku awor kowe malah pekok to 5 ping 5 kuwi selawe. Terserah, selawe yo ben cek 5 yo ben. Sing penting kan cepet. Komputer iki sing penting cepet. Salah gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku nek matematika kalah. Ya jelas. Tapi nek ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan umum, IPU, IPS aku nyandak. IPA. Nah, tabangan. IPS tabangan. Jone IPA karo IPS, IP gue tabangan lho. Astagfirullahaladzim. Kepinterane iki lho. Pikirane iki lho. Kene. Matematika kalah, moh aku kalah IPS. Iya. Presiden Republik Indonesia. Kesuwen. Gubernur Jawa Tengah. Kesuwen. Alah. Lurah desa kene. Kesuwen. Alah. Cari anu Libanon. Kesuwen. Alah. Dukun pijet kene. Ora mudeng kowe. Lah kowe ya iso. Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Bibit Waluyo, Bapak Haji Soekarno, Mbah Kun dukun bayi arep nyapa kowe? Dukun pijet kene mbok demu. Masa mbok deku dukun pijet kene? Nek dukun bayine Mbah Kun goblok, aku mung priksa kok kono wis e. Kaya to. Anggone Mbah Kun. Males. Aku arep laire Mbah Kun mayare bayi dhewe. Ngono, apa enek kesuwen? Lah etungan nek diawur apa ya enak. Ya enak. Sing goblok ya kowe-kowe wong ora tau sekolah, ora tau anu. Wong e mbok ya ngudi kawruh. Ngono. Ya ngudi ta aku nang. Lah kowe nek pengin kerja nang nggonku ya kudu pinter. Lho. Rumangsamu. Iki jane ngetwane niki sirku. Mergo sampean iki ya sedulurku, ya kancaku, aku mbok digawe gawean ngono. Ngono lho. Kowe pengin nyambut gawe apa? Lho. Kan dadi ku lho sing jeneng karya ayammu lho, nggone sampean lho, Mas. Karyawan kok karya ayam. Kar. Ya. Wan. Karyawan. Karya ayam. Kar. Ya. Wan. Karya ayam. Karyawan. Iya, karya. Iya, karyawan. Sapa bedunduk ning ngono kuwi? Kene. Nah. Duh, syukur. Halo. Sapa? Ora sapa. Wis munggah bor-bor to. Mung enek ing dhuwur to, Bro. Alah. Enek dagelan tambah sitoke kena lara TBC. Ya Gusti, nyapura. Lara weteng kuwi to. Mbok sing giat ngono. Salam. Pekaran. Minggu camut kepengun. Walah, Jolowo kok gelani. Pekaran ini lopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing giat 750 kok terima ngono. Niki. Enak. Pak Tirono. Apa? Pak Irun. Iya. Kulo tak mangkok mawon. Lah kok mulih nyapa? Nyambung gawe ngene pas kawe mulih. Kulo ingin musibah. Apa? Musibah kok sibah. Musibah iki. Pekarane iki apa? Kula teng mriki. Jane lak tumut jenengan teng kedobrak niki. Omonganmu iki sing genah. Jane tumut kedobrak niki ning kula tak mantuk mawon niki. Lah kok mulih ngopo? Kula teng mriki niku madosi adik kula boten ketemu ketemu. Adikmu kerja ning ndi? Mati tirasa teng daerah mriki. Lah wis ketemu. Mboten ketemu. Jenenge sapa tekoke Pak Lurah Pak Haji Soekarno lho. Namine asline niku lak dugi Jawa Timur teng Banyuwangi niku Muhammad Irawanto. Jenenge Muhammad Irawanto. Namanya Muhammad Irawanto. Biasa tak SMS-an ki tak jenenge Rawan. Oh nek SMS Rawan. Lah wis ketemu Adik. Ora cethuk malah cethuk tulisan kuwi di pinggir dalan ning Pati mau. Nek Rawan ketemu. kecelakaan, Mbah Oah. Piye ta piye piye? Aku lak golek ya adikku. Jenenge Muhammad Irawanto, celukane kuwi Rawan. Tak golek ireng neranak malah cetok tulisan. Piye? Rawan kecelakaan. Alah. Wong ngene goblok kok kandungan ya kuwi. Tulisan rawan kecelakaan ki sing kecelakaan dudu adimu. Neng daerah kono sering terjadi kecelakaan. Tulisane gak akeh ngono kuwi kok. Lah tulisan kok rawan kecelakaan tok sing roh aku. Kuwi dudu adikmu. Neng kono kuwi panggonan kono kuwi sering kedadian akeh kecelakaan. Tulisane gak ngono kuwi. Ya mung rawan kecelakaan tok sing roh ki aku. Rawan kecelakaan. Nggih. Lah iya. Rawan kecelakaan Dahnyo. Kuwi rambu lalu lintas. Ora enek tulisan rambu. Lapor Pak Polisi. Alah wedi. Lapor Pak Polisi. Takut saya. Pak Polisi Pati kok wedi nyapa? Ah, gila. Lah kok gila? Niku wonten tulisan rawan kecelakaan, otomatis saya mencari Bapak Polisi. Terus mlaku rong jangkah kiri jalan. Heeh. Wonten tulisan malih polisi 200 meter. Tak bayang ning Polisi Pati dure lho sepiro. Iya. Polisi 200 meter. Iya. Kuwi nek laporan ora ndangak ngene ya. Dulune niku ya. Kuwi jarake ya nyuk. Jarake goblok. Ora nek tulisan jarak sing roh ki aku. Ya mung polisi 200 meter. Kuwi jarake kantor polisi ki 200 meter. Yo, yo, yo. Iki kanggonmu terus teko ngene Pak Polisi ki. 200 meter ngene lho. Ora enek tulisan kanggonmu barang ki ora enek. Ya mung polisi 200 meter sing roh ki aku. Aku pasar Juwono. Nggih. Ki mau ya ora sida weteng kuluwe ya akhirnya balik gak sida jajan. Lho, jajan e co temriku. Mah artuku sate kambing aku ya gak sida kok. Lho, enak. Tulisane enak kok. Lah apa? Sate kambing 100 meter pringe sak pira kuwi. Sujan manggang piye leh nyokot piye? Neng cangkem ora rusak kuwi. Eh sate kambing 100 meter ayo. Lah kuwi sing mangan ki lho. Sing mangan ya polisi 200 meter kuwi. Kowe kalau omonganmu omongan mengandung alkohol. Kalau begitu omongan yo. Kowe kalah coy. Lah Allah Allah iki padha neh iki. Lho, apa? Lho, emang saya kan dari Jakarta begitu. Jakarta kok begitu? Oh, enggak tahu kesane sih. Ah, padha karo Sandra. Mamah mana? Mamah Matun. Oh, kalau ini kan dindese. Dindese lho. Saya dikonte nah, namanya kan. Oh, kalau kamu papahmu neng di Daud. Wah, enggak jelas. Teko Jakarta rong dino. Gue, gue coy gue. Iya. Kok iso nganggo e iki lho. Oh, iya kalau Jakarta, itu kalau Jakarta di sana itu kalau anak muda-muda itu jadi karo A neng kono dadi E, Jakarta begitu. Mbok meneh gula. Gule. Oh. Gula. Gula, gule. Gule. Ya nek gule, gendis. Gula, gule, nek gule gendis. Enggak begitu sih. Nek Juwono, Juwono. Juwane. Surabaya? Surabaya, coy. Surakarta. Surakarta. Aku anak Malang. Ah, iya anak Mal. Oh, iya. Ya bener pancen putune gentuk. Eh. Kalau itu enggak sih. Lu di Jakarta di mana? Ah, ditanya Abeng. Pernah makan tempe kere? Tempe korong lu nang Jakarta tempe kere. Kalau sana bahasa gaul itu beda. Piye? Mbak, aye, gue. Gue sama lo, lo. Itu berbeda. Apa gue? Enggak sama. Gue sama lo itu berbeda, coy. Gite, begitu. Gue sama lo itu berbeda. Oh. Tuh. Lu sama gue itu berbeda. Om gue ini lho. Piye ta piye genahno genahno. Kok angel men omong karo kowe. Gue nek Jakarta karo gue sama lu itu berbeda. Lah ya lu sama gue berbeda omongannya. Gue aku jere lu. Ya, jarene lu. Kok kowe mencle kowe? Lho, mboten ngene lho, Pak. Ngene tau apuk lambemu lho kene. Gue iki, ngene iki gue. Lah ya kowe gue. Nah, sampean iki lho. Lah ya aku lho. Gue sama lu itu berbeda. Lah ya lu sama gue berbeda. Gue mah aku lu. Kene kadung lu kok kon gue. Heeh, jarene kono mau lu. Eh, ya ampun, gue sama lu. Lah ya lu sama gue. Lah sampean ki gue. Emoh aku lu. Kono lu. Gelem ya lu, ra gelem ya wis. Heeh, bener kuwi. Mau jare kon lu. Gue sama lu. Ngene iki terus gue dadine. Lho, jare lu. Alah stres kita wong loro iki. Stres piye wong sing gawa omongan ki kowe kok kowe dhewe iso jelasne? Kalau lak anu. Kita berseme-seme enggak. Kita berseme-seme lu sama gue. Gue ngono ki kok. Mah aku lu. Jare lu. Milih aku iki milih lu apa gue? Lho, ngene lho, Bah. Lak ngene iki gue, lak ngene iki gue. Lho, gue. Iki lu. Lah yo ngene iki lu kok ngono ki gue. Ngono. Ya ampun. Sampean ki gue, emoh aku ki lu. Jare lu. Jare mok kon lu kok mau pindah gue. Lah kono ki gue, ngene ki lho gue. Lah ya ngene ki lu. Lu, ana lu. Goblok ki enom peko. Jan. Wong sing ngejak lu gue kok. Lah iya. Gue ki sama gule lu. Lah ngotenan kula kalah. Saiki apa? Ngopo? Iki kata-kata. Sampean rangkai dadi sito, dadi kalimat. Kakek, nenek, ketek, mencium. Dadi kalimat. Kaya baji ya. Kakek dan nenek mencium ketek. Dadi gak dicakari. Kakek nenek kok mencium ketek? Nenek mencium kakek dan ketek. Loh, ya tukaran. Keteke lanang apa wedok? Lah kepo ya iso? Wis golek ana sik. Golek ana sik. Kakek, nenek, ketek, mencium. Mencium, katek, katek. Loh, ya dicatek ketek. Kakek, nenek, mencium, ketek. Ya digrawuki. Ketek. Ah, wis jelas gak iso. Lho kok ya ra iso, kok ya ra iso. Iso. Lah kok piye? Kakek mencium nenek. Lah keteke ciumen. Gelem apa ora ketoke kowe bojone ketek apa? Ayo ya, bener kakek mencium nenek. Lah kethek ciumen goblok. Enak. Ciumen. Loh kok kok malah kethek kon nyium aku toh? Lah iya kakek nenek kethek mencium. Ha iya. Kuwi nek disempurnakan kakek mencium nenek. Lah kethek iku lho. Ciumen kok dadak ngengkel. Kowe gelem ora? Gelem. Loh kok paling gur didilat. Loh kok rene kaya pinter-pinter tak wakili karo wong tuwek. Iya ya ki. Ajare ngono. Rene, kowe rene. Goblok kowe kok. Bahasa Indonesia pinter kowe. Pinter wong Pati anak buahe Pak Haji Sukarno kok wong mampir nang omahe anggur gedhe-gedhe. Kursine arep tak maling pokoke. Sesuk mbet. Kalau bahasa Indonesia serahin sama gue coy. Lah lah makanya lu sama gue. Eh mbok wis gak usah kuwi. Bingung aku. Lu tetep lu awake dhewe. Kowe tetep gue. Mah, lho, aku mau kon lu kok kowe nyaluk gue. Wayahe gue kok. Blumbang. Kolam. Iwak, ikan. Blumbang iwake akeh. Alah, alah cah cilik iso. Kolam ikannya banyak. Ora iwake disosori banyak. Nyapa banyak turut blumbang goblok men kowe. Blumbang kolam. Iwak ikan blumbang iwake akeh kolam ikannya banyak goblok banyak sobo wirono kuwi yo entek iwake ya sosok banyak ngono yo entek wong akeh kok banyak iki penontone akeh penontone banyak oh kuwi dipacul pacul wong kene lho banyak berarti banyak ingat goblok banyak ki angsa banyak ingat kuwi banyak eh penontone ngak kuwi iso kolam ikannya kolam ikannya Pak kolam itu ikannya banyak. Oh iya, saya ingin ngeten. Wong kolam tak balik wis, makine kena ngak. Apa? Nyapa? Jaran kuda. Anake anak. Piye? Jaran anake akeh. Kuda itu anaknya. Yo. Jaran nok mana akeh karo pakmu. Oh, goblok iki. Goblok iki ning dindo anake sita. Sita. Jaran nok mana akeh goblok. Ora tau jaran. Ya sing anake akeh napa? Pitik. Oh ya wis. Pitik anake akeh. Ayam. Ayo. Anaknya pitik iki ngendok-ngendok. Goblok. Ngono kok. Pitik iki ngendok. Duwe coy pitik. Pitik ngendok ya. Nah. pitik iki ngendok pitik kok manak-manak karo sapa? Pitik ndoke akeh, sempurna kan bahasa Indonesia. Ayam telurnya yo. Horen po Jawa. Heeh. Nek horen yo akeh, nek Jawa yo sok-sok ra ngendok. Oh, lek horen kakang nggih. Pitik horen pokoke ndoke akeh. Pitik ayam horen telurnya. Ayo. Sehat ora? Nah, sehat ora? Nek kena burung lara ra ngendok, kowe ra tau mangan ndok pitik. Ngono. Pitik horen sehat ndoke akeh. Ayam lho. Ya. Horen iso manggit goblok po. Ayam horen sehat. Telurnya ayo rondo apa paraman? Paraman nah, perondo ngono. Belum. Mosok teko rondo bareng. Iya, nek rondo ya ra ngendok ora enek sing jago. Iya. Wis nek pitik horen suwehat perawan ndoke akeh. Ayam horen sehat perawan telurnya tidak sedikit. Telurnya banyak. Banyak ben nyosor udelmu. Tidak sedikit. Nek kowe pancen basa Indonesia lah pinter tenan tak bedhei. Aku duwe bojo dhuwur. Di bahasa Indonesia. Nah, saya punya istri tinggi. Anak-anak gurem. Tumong, kurang menusa to kowe? Hah? Kurang menusa. Kurang menusa. Aku duwe bojo dhuwur. Bahasa Indonesia ya punya istri tinggi moncong. Lah ya ki anak-anak gurem. Kok iso? Lah bojone tinggi. Lah saiki aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri muncit. Dhuwur kok muncit? Apa yo? Dhuwur ki muncit apa timbang tinggi? Ya saiki ngene dean. Kok aku mau diparingi Pak Inggi. Rene Pak Satirono. Pak Haji Soekarno. Kon mampir neng daleme. Niki khusus damel Mbah Satirono. Iya. Aten nuwun. Tak tekoki jawabane sitok. Heeh. Kodok. Iya ya. Lek iso jawab kodok, jawabane kodok langsung tak kei dhuwit. Iya. Kungkong kungkong. Kodok. 100 enake. Bapake percil. Kodok. Alah alah. Lek dhuwite penak meneh. Sing dikei suwi ke? Kodok. Duit karo kodok milih? Kodok. Loh, ngomong kodok ya tak pekok. Duit karo kodok milih pekok. Ayo wes kok aku mau cuwepet men to. Walah danem rendah. Wis tuwek kudu ngibadah, cah nom kudu ngibadah. Gempa bumi, wasior banjir bandang, tsunami metawae. Oh, gunung Merapi meledus saiki, gunung Bromo meledus. Awake dhewe cancut tali wanda. Dadi sarkor lak. Iya iya iya. Regusar. Iya. Ya urunge awake dhewe nang Merapi. Praktek dhisik. Kudu latihan mek ngono-ngono nangani para anu ki. Dadi tim SAR ya. Aku komandan. Komandan terus petugas. Tim SAR. Aku wong ngusi. Oke. Iya iya. Sabgat. Kowe iso jadul ning ngono ku lho. Siap. Maju. Siap. Para relawan, ya, tim SAR, siap. Siap untuk terjun ke Merapi. Siap. Evakuasi korban. Siap. Evakuasi korban gempa anu Merapi meletus. Good. Hati-hati pakai masker. Ya. Ya, siap. Siap. Ayo terus. Ayo. Angkat. Tolong. Angkat masukkan mobil. Goblok ayo. Ngono cepet. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kena bencana Merapi diharapkan untuk mengungsi semua, jangan sampai. Siap, petugas, tim SAR, kita bantu bersama Bapak TNI, Bapak Polisi, dan warga masyarakat evakuasi korban. Betul, betul, Pak. Siap, siap. Pak, pengungsi, angkat. Tolong, masuk mobil. Tolong, Pak. Ayo, angkat. Ya, iya. Angkat. Gempa, hati-hati. Masker harus dipakai, ya. Karena banyak sekali ini debu-debu atau awu yang ada. Ya, pakai masker, ayo. Tim SAR, siap. Masih banyak yang di lereng Merapi yang belum turun. Loh, Pak. Bekasi, Epo Bekasi, angkat, angkat, angkat, ya, cepat, masukkan mobil, ya, mobil Dalma Visa, iya, petugas, petugas, apa, mati, mati, yo Ben, gempa lo, gempa lo, pada buang. Wes pre aku sing ngungsi. Gunung bledes lho. Ben aku ngungsi aku. Wes sing ngungsi? Ngungsi. Oke. Okay. Nah, ngungsi. Tolong. Pada para masyarakat kita patuhi ketentuan yang berlaku, kedisiplinan dan semua untuk keselamatan kita semuanya. Kami mohon untuk yang di lereng Merapi turun karena debu Merapi bahaya sekali untuk kita semuanya. Kekuatan panas 600 derajat Celcius. Bayangkan saja mengenai orang langsung gocok. Petugas. Harus kita selamatkan. Harta benda warga lereng Merapi kita selamatkan. Sapi unggah nih. Sapi iya unggah ke iya. Petugas sudah siap ya, siap. Oke. Untuk itu kita ya, bantu semua warga. Semua warga, Pak. Wajib gotong royong. Wajib gotong royong. Evau kasih korban. Kita galang kesatuan dan persatuan untuk semuanya warga Merapi. Semuanya. Sapi. Iya uncake ya. Iya. Kita harus bersama-sama. Iya, Pak. Oke. Bau membau. Tolong menolong. Sudah wajibnya bangsa Indonesia. Saling apa itu menolong sesama. Menolong sama. Sapi. Iya. Iya. Banyak, Pak. Heeh, iya. Sapi banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Jangan sampai sapinya para pengungsi ya. Warga Merapi bisa merugi. Oke, iya. Petugas. Wah, sapi. Sapinya mati. Sapi ini mati. Kok terus mati? Ben, tiba diucal-ucalnya, aku mati. Apa? Mah ganti aku. Mah piye? Iya toh? Ganti anu nih. Terus? Rapi lho. Aku, pokoknya sing tukang nyetopi kendaraan. Oh, kue melok anu, mikir gitu. Kowe nyetop terus iki aku apa aku? Kowe iki kowe sampean sopir terus kono. Aku petugas. Ya petugas e. Aku kowe wong ngusi. Ya. Wong ngusi. Engko nek ngusi nek batur wis mlayu masih kowe petugas ya melok ngungsi. Ya. Nek kendaraan nyetop apa? Bahaya kowe. Iya no. Petugas siap. Ngomong sik no. Muga-muga aja enek korban nih, sing wis ya wis iki anu kowe sing kudune golek wong ngusi kowe nek kene eh ta kowe kok mengkis aku mbok uncal-uncalke asem kowe tulung tulung Pak tulung tulung Pak petugas kendaraan mobil ambulan apa Pak angkut petugasnya yang kini gitu ya petugas Pak saya udah nganter yang satunya Pak. Loh. Yang satu yang santer ini belum Pak tolong naikkan Pak tolong Pak alah naikkan wong tuwe Pak reng Pak petugas apa ini korban tolong dicoba Pak anten korban. Oh, sana minta tolong. Aku nulung sing kono, Pak. Sing kono. Sing kono wong enek wong loro wong tuwek tek loro ngesake pikun sing ngamene sapa? Tolong sampean ngesakno wong tuwek, Pak. Ayo, Pak. Reng. Aku mancing keluar dhuwur, Pak. Pak, apa? Petugas. Piye? Anten wong korban. Oh ala Pak, aku ki ya wis nulung wong, aku tak sing sebelah kono. Sampeyan sebelah kono angkat, Pak. Alah mudar ya, Ben. Aku wis ancang-ancang. Apa kok iso mumbul? Kurang ajar. Aku ancang-ancang. Akhirnya nganti mangap-mangap kok bangga. Aku ki kok. Dadi piye kok? Sing sar ora tanggung jawab. Dadi pengusi. Kowe sing ngusi engko ben digendong percil. Mas, ya. evakuasi ya, Pak. Radius 20 kilo. 20 kilo. Kita dekati. Barangkali 15 masih ada orang, kita evakuasi. Iya, Pak. Mobil jalan. Reng reng reng reng reng stop. Napa, Pak? Nulung, Pak. Napa? Ya wong sing korban niku. Korban. Badhe ten pundi? Badhe ngungsi, Pak. Ten Yogya. Niki Sragen kok, Pak. Reng reng reng reng. Ora liwat kono. Oh, alah. Deng deng deng. Siap siap, Pak. Napa? Kulo kemusi, Pak. Badhe kemusi, Pak. Magelang. Pundi? Magelang. Ah, niki Solo 3 goblok. Matane ra dingi Solo 3. Tulisane enak. Reng reng reng reng reng. Cetok. Wah. Reng reng reng. Stop. Tragen, Pak. Pundi? Tragen. Ngawur ae. Iki arep ning Sarkem goblok. Reng Harah kono. Rokok. Harah kono. Asem. Belok barang, Mas. Belok kuwi turu kabeh lho kene. Belok barang, Mas. Belok barang, Mas. Si. Hengki. Banyune endi ta, Le? Pak Mule. Pakmu menggah-menggah iki, Le. Ne. Mas Percil. Pinten? Bawa nane. Sak meno. Paringke diaturke Bapak Sukawi temanten kekalih juga diatur ke Bapak Haji Soekarno sekalian Ibu Pak Inggi. Alhamdulillah lagi telung wulan dilantik jadi kades. Kades, amin. Bu syukuran burung. Bejeng mesti. Niki bawa. Ini rencana aku diundang nesok nih anu syukuran tahun ngarep. Oh. Gak diupai duit, upai kursi. Gak apa-apa. Awet sih gede-gede mau anek telung. Membiat mayon paman suarane ngungsi, Pak. Aku lagi dengan Pak Kawi ya, jagong gendeng belambyangan nyerambyai nuswantoro byanyuwangi diaturke ibu-ibu bapak-bapak sedaya sing mirsani nggih menika bawa ciri khas Banyuwangi monggo kaliwat liwat takon seneng susah bang disong glur tanah India gumelaring taman sari nuswantoro yang kelopo doyo mboten iya jane gundul gundul pacul cul kemblengan nyungki nyungki wakul kul ke gemblengan waku ngrim yang sekane dadi saratan waku ngrim yang sekane dadi saratan ompak yo gundul pacul-cul gemblengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblengan wakul krim yang sekane dadi saratan wakul krim yang sekane dadi saratan ijo melinjo kadang melinjo dampolan loro yang do sekolah ya dik ojo podong lukro besok masa depane ben ora bodoh ijo ijo undue wong sing abang ora kurang sing di bojo kok dirusui mongko sing bujang ora kurang cah lanang kene ancen ganteng senengane panggonan sing peteng-peteng nggawa cah wedok atine gerengseng bareng ditemok otote mateng dulu kereta ya mas sekarang dulu cinta ya mas sekarang benci kalau benci apa sebabnya neng saiki kau welali konjur ngajak padu marang aku sidik sidik kowe nesu terus ngajak padu yang ngonae yang ngono bablas nih mas balu nene nena nena nena nena nena nena nong ayo no kur punya bu ayo jabul tansah hanya nyonga hati iman iman iman rasane mung iman jahe jahe ni wono angayang angayang jahe wono poyang paying rasaku jahe wono tansah kumriyang rasaku dari wow. Juli ini masih mas wes kono raci en pegon ya karepmu sakwira kuwi nek Juli duduken sik mas delok Juli-julimu duduken mas neng nong nong dak sakwira delok delok pengen ngrasakne aku Soko pengrasa kurati pisura kandel lah kaya apa ora tipis ora kandel nek kita rada gedapel kena apa rada gedapel wong aku ra iso parian terus ana nyapa kok ora lambemu tak sodher timbel kena apa mbok sodher timbel. Kok bingung? Bingung masak kene duwoyak terus. Kok la wong wis penak ta? Kene apa atimu mangkel? Wong bojoku ra iso nyambel pecel. Kena apa ra iso nyambel pecel? Wong uleku leke tugel. Sebab apa uleku leke tugel? Dek mau sore tak gawe ganjel diesel. Kena apa digawe ganjel diesel? Mergo ana kerusakan kabel. Iya to. Cepet apa kerusakan kabel? Aku mlayu kesrimpeti bonjungkel. Iya to. Kena apa kesrimpeti bonjungkel? Tak gawe nginjen bokonge kintel. Kaya apa bokonge kintel saka pengrasaku ora tipis ora kandel kok iso ora tipis ora kandel nek ketoke rada gedabel sebabe apa rada gedabel ketoke dipatri timbel kok nyapa dipatri timbel kudu iso padoyak terus. Wong ora iso tetak ngengkel. Nek ora iso ya ora iso nek ngomong ora iso. Mas barang mas belok barang nih neh. Nene no nano nano nano. Jenglengne ya. Saben bengi nyawang. Diaturke bapak-bapak polisi, Pak Ansi. Pak Kades, Pak Inggi. Pak Inggi. Konang Sik, manut karo aku. Kok manut sing jenggleng aku kok. Bali nek susu ae. Oh, ya mas sampean manut. Enteni aku. Sampean manut timbang dicokot. Yen mamajang mung karo janur kuning jese pas nono ngono to jese rene to enek kok mak ora ditabung kembang wae weton kuno Pacitan Sarwi panas udan piye mas lamun wenesu sing sayu-sayu sing rukun-rukun nadyan wadon sarata lan mang mon sikarane terus bangun adarane ono ya ngono eno mane tayuke mas banyu ulang ulawi atau ulauli jula juli hampat iki mau ana ali ane aulo antal abul amat susul ana ali ane ono ana ali ane antal abul Montol abul amat susul oleh montor mabur antal abul ku montor kok iso montor mabur antal abul jajal montor mabur oh nek iki lagi teteh teteh anak ke teteh ilung ngkop lemuk ala apa le? Lemu, mu, enggak nyonya, menyonya menyutum, dah. Amang apa le? Bu, ngomong kangen, rap, ngomong karuku itu rong dino. Tenan kok so, anak loro jantung, tenan kok. Apa lah? Aku sudah tahu teteh. Amang ala aku. Nah, lah iso. Nembang-nembang barang no iso. Tampal, aku intel ya. Pinter kok intel, embang apa? Mbang salep muno. Hah? Mbang salep muno. Ambe mulun kok iso mbang. Anu kuwi lho, nembang ampane. Apa? Lindri. Edeng telung kati lawe bodho. Isa kin. Dang dang. Indri. Edeng telung ati awae atali. Line apa sing sing diocok line apa? Lindri, botok iwak lindri. Adang telung kati lawe botok teri. Heeh. Dah. Indri. Adang telung ati awae botok li. Li kok diotok? Eh, iki sik Mbah. Wong teri kok iso nyeluk-nyeluk sampean gak apa-apa. Apa? Umpama niki Pak Kirun ngono Pak Kirun. Pak Pak Ilun. Ha, la iki Mbah Sandirono. Aja nyeluk aku. Nengem apa le? Aja wis. Nengem Pak Percil. Pak Entil. Lah, ya tok. Aja kowe tak bacok kowe. Eh, entil sama ili. Percil kentil. Entil. Lho iya ta. Percil. Lah. Pokoke nek didengakne mesti anu. Pak Ilun, Pak Andiana, Pak Entil. Ini ewe. Pak Percil. Ini ewe Pak Entil. Mengemeng ampuhe pok. Nenge. Nenge Pak Entil. Remeng-remeng lampu teplok jarene. Yen kae warung pojok ayo aja nengi meng meng ampu pok nengi naya ala aja neng adul adul kowe lan aku kowe watas yo rumangsaku kok omong mbok sing genah sing biasae wong iki yo diwarai karo pakmu karo mbokmu karo lelekmu bendina diwarai ta iso omong kaya kowe. Ya mosok, mosok ra iso. Iso ning ngene iki. Kujune golek nek kawat ditarik mbuka terus opo piye? Lah apa mene angel-angel mbok iki digantung. Eh, ataku hati edan hento we. Edan hento. Hento usus seme. Udilem hewe. Apa udil? Udil udan nak. Aku tuh kok kon iki arep ning ndi wong bapakmu iki. Dengi. Aku dengi ngisin-ngisin ki aku lho. Ngopo? Digawani botol karo mboke. Le, botole apa? Lho kuwi lho, kaya ngono kuwi lho. Iki lho tuku leng klentik, iki dhuweke iki botole. Ah iso aku. Lah kok nang warung Pak, engko. Ule, ule undang. Le, aku kungkote iki dhuwe iki botole ngono ki. Kar nang di. Bae ni di. Oh, oleh anu iwis, mbok. Anu iso. Anu iwis ngono. Mes, atokmu ngono. Anu-anu lho, lho iwis sing di. Anu lho, sing alase ijeh ateng. Heh? Alase sing ijeh ateng ae lho, Pak. Akeh anu iwis ndok ngono. Alase sing ketok. Heeh. Mumpung iki sesuk ya, Le. Monggo. Ayo, Pak. Iya.